Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Ramadan 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Mei 2021. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian rutin muslimah Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti fikih pendidikan anak. Hari ini serial nomor 150 mengangkat tema perhatian kepada anak sejak di rahim. Perhatian kepada anak sejak apa, Bu? Sejak di rahim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang sempurna, sehingga masalah-masalah yang kadang dianggap remeh oleh sebagian orang pun ternyata diatur di dalam agama kita. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya ajaran Islam. Kalau masalah-masalah yang kecil saja dibahas, apalagi masalah-masalah yang besar. Dan salah satu masalah atau permasalahan besar yang mendapatkan perhatian khusus dalam agama kita adalah mengenai anak. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah anak. Bahkan sebelum anak itu ada dan ketika anak itu sudah ada di dalam rahim ibunya. Dan yang diperhatikan oleh Islam itu bukan hanya sisi jasmaninya saja, bukan hanya fisiknya saja, tapi juga sisi rohani anak itu sangat diperhatikan. Dan kita harus mengerti bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan apa? Rohani. Ya, ada fisik, ada psikis. Ya, ada tubuh kita, ada hati dan akal kita. Nah, dua sisi ini sangat diperhatikan di dalam agama kita. Fisiknya bayi diperhatikan dan rohaninya bayi juga diperhatikan. Apa buktinya? ada beberapa poin yang akan kita bahas hari ini untuk menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap anak-anak kita. Poin yang pertama adalah Islam memerintahkan kita agar selektif di dalam memilih calon pasangan hidup. Memilih apa, Bu? Calon pasangan hidup. Kalau mbak-mbak berarti calon pasangan hidupnya adalah mas-mas. Kalau mas-mas berarti calon pasangan hidupnya adalah mbak-mbak. Sengaja saya menggunakan istilah pasangan hidup supaya mencakup istri dan apa? Suami. Jadi Islam adalah agama yang sangat memotivasi umatnya agar memilah dan memilih siapa yang nanti akan dijadikan sebagai pasangan hidupnya. Bukan hanya dalam rangka untuk membangun rumah tangga yang harmonis, agar terjadi kecocokan antara suami dan istri, bukan hanya itu saja, tapi memilih calon pasangan yang baik itu ada misinya. Di antara misi terbesarnya adalah agar dari dua sepasang manusia ini terlahir generasi penerus yang baik. Agar terlahir generasi penerus yang baik. Buah kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari nopo? Dari pohonnya. Kalau pohonnya mangga, yang jatuh ya buah nopo? Mangga. Kalau pohonnya jambu, yang jatuh ya buah jambu. Enggak ada pohon mangga jatuhnya buah nopo? Jambu. Atau pohon jambu jatuhnya buah mangga. Mari kita perhatikan nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan sanadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhayyaru linutafikum." Pilihlah pasangan terbaik untuk menanamkan sperma kalian. Lihat baik-baik. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai banyak nikmat. Salah satunya kita diberi oleh Allah sperma. Laki-laki maupun perempuan. Ya, laki-laki punya sperma. Ya, perempuan juga punya. Ya, mungkin beda istilah saja, tapi intinya adalah itu. Nah, modal yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan oleh Allah sebagai bahan penciptaan manusia, bahan penciptaan anak ini, tidak boleh kita taruh sembarangan. Tidak boleh sperma itu kita letakkan sembarangan. Itu enggak boleh. Ya. Asal berhubungan badan itu enggak boleh dalam agama kita. Kenapa? Karena sperma itu adalah karunia. Sehingga harus ditempatkan sperma itu di tempat yang layak. Makanya Nabi SAW mengatakan takhayyaru, pilihlah tempat yang pantas untuk meletakkan sperma kalian. Atau dengan bahasa yang mudah, pilihlah calon pasangan kalian yang baik. Karena pasangan kalian itu, di dalam dirinya nanti kita akan letakkan sperma milik kita. Ya. Jadi jangan sembarangan. Jangan sembarangan dalam memilih pasangan. Orang asal ketemu nang bis, ya, duduk di samping kita seorang, kalau bapak ya, kalau mas ya seorang wanita, kalau ibu ya sebaliknya, tahu-tahu langsung bojo yuk, ya, nggak bisa seperti itu. Atau ketemu di mall langsung nikah, nggak bisa. Kita harus selektif. Ya, harus selektif. Memilah dan memilih siapa yang nanti akan dijadikan sebagai ayah dari anak kita. Ini kalau bicara ibu-ibu. Dan siapa yang nanti akan dijadikan sebagai ibu untuk anak kita. Ini kalau bicara bapak-bapak. Jadi pasangan yang akan kita pilih ini, kelak jika Allah menakdirkan, dia akan menjadi ayah atau ibu dari anak yang merupakan keturunan dari kita. Karena itulah Nabi SAW menjelaskan, takhayyaru linutafikum. Pilihlah pasangan terbaik untuk menanamkan sperma kalian. Wankihul akfa'a wa ankihu ilaihim. Nabi melanjutkan, SAW melanjutkan nasihatnya, menikahlah dengan orang-orang yang sepadan dan nikahkanlah putrimu dengan mereka. Perhatikan di sini ada dua, wangkihu dengan waangkihu. Ini kalimatnya mirip tapi maknanya berbeda. Nikahilah dan nikahkanlah. Kalau nikahilah berarti tertuju kepada si calon suami. Ya, nikahilah wahai para laki-laki yang pengen nikah, nikahilah pasangan yang sepadan. Calon pasangan yang sepadan. Kalau nikahkanlah berarti ini perintah tertuju kepada siapa? Para wali. Wali dari siapa? Wali dari para perempuan. Nah, anak-anak gadis. Jadi kalau yang pertama, perintah Nabi itu tertuju kepada para pria yang akan menikah, ya. Kalau perintah yang kedua tertuju kepada para wali wanita atau putri atau gadis yang akan menikah. Intinya di sini Nabi SAW menyuruh kita untuk mencari pasangan yang sepadan. Sepadan apanya Bu? Kekayaannya atau kegantengannya atau kecantikannya atau kesolehannya? Sepadan apanya? Atau keningratannya? Anake raja ya nikahe karo anake raja gitu. Anake PNS ya nikahe karo anake PNS. Begitu atau bukan, Bu? Bukan? Oh. Berarti apanya yang sepadan? Yang paling pokok, yang paling pokok adalah sepadan kesolihannya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu itu punya putri, putrinya ibu itu rajin sholat 5 waktu, jadi jangan sampai putri ibu itu panjenengan bolehkan menikah dengan laki-laki yang tidak sholat. Sepadan apa mboten? Sepadan atau tidak? Enggak sepadan. Wong putrine ibu rajin sholat 5 waktu, kok dibolehkan dilamar oleh laki-laki yang ndak nopo, ndak sholat? Itu nggak sepadan. Ya, sepadan itu bagaimana? Sepadan itu ya kalau ibu punya putri dan dia rajin sholat lima waktu, maka calon suaminya ya harusnya rajin sholat lima waktu. Bahkan kata para ulama, harusnya malah level calon suami, level kesolehannya harusnya malah lebih nopo, lebih tinggi. Kenapa bu? Karena akan jadi pemimpin, akan jadi imam, ya, akan jadi imam buat istrinya. Kan lucu, si gadisnya pinter baca Quran, terus prianya nopo gak bisa baca Quran. Kan lucu. Yang akan jadi imam siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya. Berarti kalau misalnya putrinya jenengan itu rajin sholat lima waktu, idealnya calon suaminya itu selain rajin sholat lima waktu juga rajin nopo sholat sunnah. Ya, idealnya seperti itu. Karena level kesolehan suami itu idealnya lebih tinggi daripada level kesolehan siapa? Istri. Ya. Atau minimal samalah. Ya. Yang enggak ideal itu kalau kesolehan suami malah di bawah kesolehannya siapa? Istri. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada perhatian kepada anak. Salah satu bentuk perhatian Islam kepada anak adalah di mana ajarannya memerintahkan kepada kita semua agar selektif. Ya. Harapannya ketika kita selektif di dalam memilih calon pasangan hidup, harapannya jika Allah menakdirkan punya anak, maka anak ini berasal dari bibit unggul. Ya, berasalkan dari bibit unggul. Bahkan bu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat kejadian ada seorang muslimah, ya seorang muslimah yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi SAW. Ya. Wanita ini mengesampingkan egonya, mengesampingkan perasaan malunya. Ya, yang namanya wanita menawarkan diri untuk dinikahi itu kan malu nggih, Bu nggih. Tapi wanita ini tahu bahwa kalau sampai dia menjadi istrinya Nabi SAW, maka rahim dari wanita ini akan menjadi tempat, ya, di mana di situ diletakkan, ya, bibit unggul dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula, begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Utsman, saya lupa, ketika menawarkan putrinya, ya, ketika menawarkan putrinya kepada Abu Bakar, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkeberatan dan beliau diam aja karena tahu bahwa putri dari sahabat itu akan atau di Nabi SAW tertarik untuk menikahinya. Lihat bagaimana para sahabat itu tahu betul bahwa anak-anak kita itu harus dinikahkan dengan orang yang minimal sepadan kesolehannya, syukur-syukur di atasnya, ya. Dan ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam kepada anak. Kemudian bukti yang lainnya, poin yang kedua, di antara bentuk perhatian Islam kepada anak adalah bahwa Islam mengajarkan kita untuk mendoakan calon bayi. Ya, kalau tadi memilih pasangan, kalau ini sudah berhubungan, ya dengan pasangan yang sah, maka kemudian kita terus untuk mendoakan, ya, mendoakan calon bayi tersebut. Agar apa? Agar nantinya menjadi anak yang baik. Saya akan bawakan sebuah kisah. Ini pernah kita sampaikan dalam beberapa pengajian. Akan tetapi pada hari ini kita akan mengupas satu sisi yang jarang dikupas dari kisah yang kita bawakan ini, yaitu kisah yang masyhur sepasang suami istri yang hidup di zaman Nabi SAW. Suaminya biasa disebut dengan Abu Talhah, sedangkan istrinya biasa disebut dengan Ummu sinten Bu? Sulaim. Jadi ada suaminya siapa tadi? Abu Talhah, istrinya sinten? Ummu Sulaim. Sepasang suami istri hidup bahagia. Ya, hidup bahagia. Harmonis kehidupan rumah tangganya. Ya, walaupun demikian tetap ada ujian. Nah, salah satu ujian yang Allah berikan kepada sepasang suami istri ini adalah suatu hari anaknya, anak mereka berdua sakit keras. Ya. Sakit keras. Maka dirawatlah si anak itu oleh ayah dan ibunya. Hingga suatu saat Abu Talhah karena ada kepentingan pun beliau pergi meninggalkan rumah dengan berat hati tentunya, meninggalkan anak lagi sakit itu kan enggak tenang, ya enggak nyaman. Dan subhanallah ketika Abu Talhah ini sedang pergi, sedang keluar rumah, ternyata justru saat itulah anak beliau wafat, ya, menghembuskan nafas terakhirnya. Hanya ditunggui oleh ibunya. Siapa tadi nama ibunya, Bu? Ummu Sulaim. Bisa dibayangkan betapa sedihnya, ya, betapa terpukulnya Ummu Sulaim. Namun Ummu Sulaim ini bukan sosok wanita yang baperan, ya, kalau istilah sekarang. Bukan sosok wanita yang cengeng. Ya. Ummu Sulaim adalah sosok wanita yang tangguh, yang bisa berpikir jernih. Maka begitu tahu anaknya meninggal dan Abu Talhah masih di luar rumah, Ummu Sulaim pun berpesan kepada keluarganya, jangan ada di antara kalian yang mengabari Abu Talhah bahwa anaknya sudah meninggal. Wanti-wanti kepada keluarganya, pada kerabatnya, tidak boleh satupun di antara kalian yang memberi sudah meninggal. Nanti aku yang akan memberi kabar. Ini wanti-wantinya Ummu Sulaim. Ya, dan pertanyaan yang pertama ditanyakan, yo, gimana keadaan anak kita? Apa maksudnya mendingan? Ya, kemarin masih batuk-batuk, sekarang sudah ya, bohong gak? Hah? Bohong? Kemarin batuk-batuk, sekarang gak batuk. Itu kalimat yang bersayap. Ya, bisa dipahami A, bisa dipahami no, Bo? Ya, udah dingin. Bohong gak? Gak bohong, memang udah dingin. Ummu Sulaim menggunakan kalimat yang bersayap seperti itu dalam enggak cukup hanya di situ Ummu Sulaim, bahkan beliau pun masak, sempat masak Abu Talha, bikin masakan kesukaannya Abu Talha. Orang baru pulang kan lapar nggih, capek. Dan bersolek layaknya seorang istri yang menyambut kedatangan pun. Abu Talhah makan dengan lahap, selesai makan sempat hatinya Abu Talha, kemudian Ummu Sulaim menyampaikan berita duka tapi dengan cara yang cerdas. Ummu Sulaim berkata, wahai suamiku, kalau ada orang nitip barang, kalau ada orang nitip sesuatu kepadamu, orang itu bilang, mas, saya titip barang ini, saya mau pergi, kalau sudah pulang saya akan ambil lagi barang ini. Manakala orang itu pergi kemudian pulang mau ngambil barang titipannya, boleh enggak mas menolak? Boleh enggak mas melarang orang itu untuk ngambil barang titipannya? Maka Abu Talhah dengan lugas mengatakan, ya enggak boleh tuh. Kenapa Bu enggak boleh? Karena itu bukan barang dia, itu barang titipan. Setelah menjawab dengan jawaban seperti itu, dengan jawabannya yakin, ya enggak boleh, wong itu bukan milik saya kok, ya terserah mau diambil lagi sama yang punya. Maka kemudian Ummu Sulaim mengatakan, mas, anak yang Allah titipkan kepada kita sudah diambil lagi sama yang punya, atau dengan bahasa lain anak kita sudah napa meninggal dunia. Masya Allah nggih. Begitu tegarnya Ummu Sulaim menyampaikan berita tersebut, ya. Dan betapa beliau melakukan pendekatan yang sangat cerdas. Ya. Bikin mukaddimah, pendahuluan yang membuat Abu Talhah pun juga sulit untuk tidak menerima, karena memang kenyataannya tadi baru saja mengakui titipan, kalau diambil ya boleh. Nah sekarang anak juga titipan, maka diambil sama yang punya. Apakah Abu Talhah shock? Shock apa mboten? Kaget Bu. Bukan hanya kaget, marah Abu Talhah. Dan salah satu yang bikin Abu Talhah marah itu, oh ya, sempat-sempatnya berhubungan badan dengan istrinya padahal anaknya sudah nopo? Sudah meninggal. Marah Abu Talhah. Sudah sedemikian halusnya Ummu Sulaim menyampaikan kabar duka itu, Abu Thalhah tetap marah. Akhirnya pergi menemui siapa? Rasulullah SAW. Cerita, menumpahkan perasaannya di hadapan Rasulullah SAW. Ternyata apa respon Nabi SAW? Justru Nabi SAW berdoa. Di antara doa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah Barakallahu lakuma fi ghabiri laylatikuma. Terjemahannya, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua yang telah lalu. Jadi aktivitas yang kalian lakukan di malam itu, mudah-mudahan Allah berkahi. Apa aktivitas yang dilakukan? Salah satunya adalah berhubungan suami istri. Jadi sesuatu yang menurut Abu Thalhah tidak pantas, wong anak meninggal kok berhubungan suami istri, itu kan tidak pantas kan ya, menurut pandangan siapa? Abu Thalhah. Walaupun satu dia tidak tahu, tapi justru Nabi SAW mendoakan. Apa yang terjadi malam itu? Berubah terjadinya hubungan badan antara kamu dengan istrimu, mudah-mudahan itu diberkahi oleh Allah. Singkat cerita, Ummu Sulaim hamil, ya, hasil dari hubungan badan di malam itu. Gak lama kemudian lahir bayi itu, dibawa ke hadapan siapa? Rasulullah SAW. Ditahnik oleh Nabi. Apa tahnik, Bu? Diloloi, ya. Dinapa? Diloloi. Ya. Dihaluskan kurma oleh Nabi SAW dengan mulut beliau, kemudian dioleskan ke mulut si bayi tadi. Ya. Jadi itu mendoan. Bayi itu mendoan. Ya keluluten. Ya. Kurmanya pun juga sudah di apa kan? Sudah dilumat, sudah dihaluskan oleh Nabi SAW. Kemudian diusapkan ke mulutnya anak itu. Oleh Nabi dinamai Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah bin Abi Thalhah. Dengan doa Nabi SAW, Abdullah ini menjadi anak yang baik, soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan ketika dewasa nikah. Setelah nikah dikaruniai oleh Allah anak jumlahnya 9. Berarti cucunya siapa? Abu Thalhah dan Ummu Sulaim berapa? 9. Yang lebih dahsyat dari itu, Bu, 99-nya hafidz Quran. Allahu Akbar. Bayangkan 9 anak hafal Quran semua. Lah dewek siji ora hafal. Anak cuma satu kita ini. Banyak di antara kita anak cuma satu. Hafal Quran enggak. Bahkan baca Quran enggak bisa. Lihat bagaimana ini kisah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah tadi Abu Thalhah sama Ummu Sulaim ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Lihat bagaimana efek doa. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi di sini. Nabi SAW mendoakan si jabang bayi atau calon bayi itu saat sudah ada di rahimnya Ummu Sulaim. Gak tahu nih, ibu-ibu masih ingat gak di serial yang sebelumnya nomor 149 kita sempat sampaikan kan doa sebelum melakukan hubungan badan. Itu penting sekali. ya, doa sama Allah, mudah-mudahan diberkahi keturunan ini, mudah-mudahan anak-anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah perhatian Islam. Nah, kalau yang tadi itu doa, memilih pasangan yang baik, itu adalah berbicara tentang perhatian terhadap rohani dari bayi. Nah, sekarang bagaimana Islam memperhatikan jasmani bayi? Selain itu, Islam juga memperhatikan asupan gizi. Nah, perhatikan, ini bicara jasmani. Jadi Islam memperhatikan asupan gizi dari si jabang bayi, ya. Sehingga suami, ya, berkewajiban untuk memberi nafkah kepada siapa? Istri. Apalagi kalau istrinya lagi hamil. Nah, ini bapak-bapak ini, ya. Jadi jangan cuma produksi. Ya. Ketika istri hamil itu betul-betul harus diperhatikan asupan gizinya. Sehingga suami harus sadar bahwa istri kalau lagi hamil, dia itu makan bukan untuk dirinya tok, tapi dia juga makan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk bayi yang ada di perutnya. Sehingga bapak-bapak jangan kaget kalau istrinya hamil malah jadi makannya tambah nopo? Banyak, sebagian ya. Ada juga yang malah enggak bisa nopo makan. Nah, suaminya harus paham. Istrinya butuh asupan gizi yang lebih. Ya. Butuh kalsium yang lebih. Butuh vitamin A atau vitamin B yang lebih, butuh protein, butuh ini. Ini harus dipenuhi oleh suami. Jangan sampai suami itu cuma mikirkan dirinya sendiri. Suami ini lemu, selemu-lemu ini bojone apa? Kering, segering-keringnya. Bukan karena memang bawaannya. Jadi saya bukan sedang membahas orang yang bawaannya gemuk atau orang yang bawaannya kurus, bukan itu. Tapi gemuk dan kurus itu gara-gara suaminya cuma mikirin dirinya sendiri, kalau makan di rumah makan sing enak-enak, bojone ya kurtukok. Kenapa? Greh. Ya. Gizinya di mana? Istri lagi hamil, dia butuh asupan gizi. Bahkan ibu-ibu yang kami hormati, satu hal yang belum diketahui oleh banyak orang, ketika istri sudah diceraikan, sudah diapakan? Diceraikan. Bahkan kalau cerainya itu tiga, talak tiga, kemudian saat itu istrinya lagi hamil, ya, lagi nopo? Hamil. Maka mantan suaminya ini wajib memberi nafkah kepada mantan istrinya sampai jabang bayinya lahir. Jadi kalau lagi hamil 3 bulan, maka selama 6 bulan berikutnya itu tetap suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Kenapa? Karena demi memberi makan kepada siapa? Si anak. Itu anak esopo. Ya. Betul itu mantan istri, tapi apa ada mantan anak? Buatan? Enggak ada. Anak itu darah daging kita. Walaupun Anda sudah menceraikan istri Anda, bahkan talak tiga sekalipun, anak yang ada di dalam perut mantan istrimu itu ya anakmu. kamu punya kewajiban untuk memberi nafkah. Dan itu Allah tegaskan dalam surat At-Talaq ayat 6. Surat apa, Bu? At-Talaq ayat 6. Ya, At-Talaq itu artinya perceraian. Satu surat namanya At-Talaq untuk membahas hukum-hukum perceraian dan yang lainnya. Kata Allah Azza wa Jal, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadana hamlahunna. Jika mereka, maksudnya istri-istri yang telah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka hingga mereka bersalin, alias sampai anaknya nopo lahir. Coba sekarang, Bu, lihat, bandingkan dengan praktek sebagian orang yang menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, gak dipedulikan lagi, sudah bareng sama istri, sama istri mudanya, sama mahmudnya, mamah mudanya, udah lupa sama mahmud. Berarti kalau mahtu apa udah lupa sama mamah tuanya, ya gak boleh kayak gitu, zalim namanya. Ya, nah lebih zalim lagi, belum cerai gak ngasih nopo nafkah, bojo ditinggal, golet bojo maning, tinggal maning, apa ini? Ya, laki-laki yang seperti itu di hari kiamat nanti akan mempertanggungjawabkan perilaku zalimnya kepada istri dan anaknya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dah. Ini perhatian kepada jasmani, ya, fisik anak. Contoh yang lain, Islam memperhatikan kesehatan janin. Ya, memperhatikan kesehatan apa? Janin. Sampai segitunya Islam memperhatikan puasa Ramadan, ya, napa? Puasa Ramadan. Wajib napa mboten? Wajib napa mboten? Wajib, bukan hanya wajib, malah termasuk rukun. Rukun apa? Islam. Ya. Setelah syahadat, ya. Wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana. Ya, setelah salat, setelah syahadat, salat, zakat, terus napa? Puasa Ramadan. Rukun puasa yang merupakan rukun Islam saja bisa gugur kewajibannya untuk menjaga janin. Subhanallah. Bayangkan ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa. Puasa yang merupakan rukun Islam, yang ini diwajibkan kepada umat-umat sebelum Islam, saja bisa digugurkan kewajibannya demi untuk menjaga kesehatan janin. Ya. Ibu-ibu yang sedang hamil, kemudian mengkhawatirkan kesehatan anaknya jika berpuasa, maka diperbolehkan bagi ibu itu untuk tidak nopo puasa. Ya. Alasannya apa? Menjaga kesehatan bayi, dan juga alasan yang berikutnya menjaga kesehatan siapa? Si ibunya. Ya. Bagaimanapun juga bayi itu butuh asupan, kecuali seandainya ada ibu-ibu yang fisiknya kuat. Ada enggak, Bu, ibu-ibu yang hamil fisiknya kuat, kuat puasa? Ada? Ada. Tapi kan manusia tidak sama. Jadi jangan paksakan orang lain seperti Anda. Bonyong jeneng kuat, lho kuwi kan jenengan. Tanggane jenengan, tetangga Anda berbeda, fisiknya gak sama kayak Anda. jenengan masya Allah lemu ya dagingnya apa? Akeh datang ke jenengan kuru banget ya. Gak sama ya. Maka di sini diperbolehkan. Kata Nabi SAW, Inna Allaha Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, wada'a 'anil musafiri syatr as-salati was-siyam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan kewajiban separuh salat dan puasa dari musafir. Napa musafir, Bu? Orang yang bepergian jauh. Orang yang bepergian jauh itu mendapatkan keringanan separuh sholatnya gugur kewajibannya dan juga gugur kewajiban puasanya. Nanti saya akan jelaskan separuh sholat maksudnya apa. Wa anil hamili wal murti. Ini yang kita perlu garis bawahi. Dan juga gugur pula kewajiban puasa itu dari wanita hamil dan menyusui. Hadis riwayat Nasa'i dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ya, sebelum kita bahas wanita hamil menyusui, saya ingin jelaskan dulu separuh sholat gugur itu maksudnya apa. Orang yang musafir itu diperbolehkan untuk mengqasar. Napa, Bu? Mengqasar. Qasar niku napa? Mengqasar itu artinya meringkas. Sholat yang 4 rakaat diringkas separuh, jadi berapa? 2. Itu maksudnya menggugurkan kewajiban separuh sholat. Jadi yang awalnya wajibnya berapa, Bu, tadi? 4. Karena lagi musafir maka gugur berapa? 2. Tinggal pinten? 2. Itu musafir. Ya, sholat yang 4 apa aja? Duhur, asar, isya. Nah, terus sholat yang lain, maghrib, pinten? 3. Kalau musafir, pinten? Ya tetap 3. Gak ada sholat 1,5 rakaat. Benten-benten. Tetap 3. Subuh, 2. Seluruh dikurangi maning dari siji pangaten temen ya. Jadi berlaku bagi sholat yang 4 rakaat. Dah, sekarang kita pindah tadi hamili wal murdi, wanita yang hamil dan sedang menyusui. Ini kata para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga ulama yang lain, yang dimaksud adalah wanita hamil atau wanita menyusui yang mengkhawatirkan kondisi fisik dia, fisiknya si ibu, atau mengkhawatirkan kondisi fisik siapa? Anak atau bayi. Nah, itu yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Apa konsekuensinya? Ini khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan cukup bayar fidyah ya sebagai ganti dari hari-hari puasa yang ditinggalkan. Ada yang mengatakan yo harus dikondok saat nanti mampu. Ini masalah khilafiyah dan masing-masing punya dalil. Jadi materi kita hari ini adalah perhatian kepada anak sejak di apa? Rahim. Ya, bukan hanya diperhatikan jasmaninya tapi juga diperhatikan apanya? Rohaninya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum dibuka pintu pertanyaan, saya ingin umumkan ini sudah tanggal 21 Ramadan. Seperti biasanya di pekan terakhir bulan Ramadan kita liburkan pengajiannya. Dan kalau dulu ya, dulu sebelum pandemi itu Syawal libur semuanya. Tapi karena kita baru libur panjang saat pandemi kemarin, maka hanya satu pekan saja di bulan Syawal yang diliburkan. Jadi kalau dihitung-hitung liburannya cuma dua pertemuan saja, ya, di akhir pekan terakhir bulan Ramadan dan pekan pertama bulan apa? Syawal. Cuma dua pekan saja, cuma dua Senin saja liburnya. Jadi kita nanti akan masuk lagi di tanggal 24 Mei. Tanggal pinten, Bu? 24 Mei 2021 insyaallah. Ya, insyaallah kalau Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua kembali. Mari kita dengarkan. Ini ada pertanyaan yang masuk, saya bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustaz, saya sedang birrul walidain. Bagaimana caranya mengajak orang tua ke surga bersama, terutama bapak saya? Saya ingin orang tua saya husnul khatimah. Bapak saya diajak ngaji susah. Sudah 2 tahun enggak mau tarawih dan hatinya keras sekali. Ya, pertama saya mengapresiasi kepada penanya punya perhatian yang maksimal kepada orang tuanya. Kita sebagai anak punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu bukan hanya menyediakan makan, minum, mijeti, bukan hanya itu, tapi juga berupaya agar orang tua mendapatkan hidayah. Nah, ini yang sedang ditanyakan. Di sini ditanyakan bahwa bapaknya diajak ngaji susah, kemudian 2 tahun enggak mau tarawih. Nah, sekarang kalau enggak mau tarawih, mau sholat 5 waktu enggak? Nah, yang paling pokok itu kan yang sholat napa? 5 waktu. Seandainya bapak Anda enggak mau tarawih tapi mau sholat 5 waktu, yo alhamdulillah. Karena pokoknya itu sholat 5 waktu. Ya. Bapak enggak mau tarawih mungkin karena capek, ya enggak terbiasa sholat sampai 11 rakaat atau di tempat lain 23 rakaat. Sudah sepuh ya enggak apa-apa. Ya. Yang penting sholat 5 waktunya. Ini yang pertama. Yang kedua, diajak ngaji susah. Diajak ngaji di mana? Di masjidkah? Atau di majelis taklimkah? Terus kenapa enggak mau ngajinya itu karena apa? Karena malukah? Karena malu enggak pernah ngaji, ucuk-ucuk ngaji? Atau karena ustadznya mungkin menjelaskannya kurang bisa dipahami? Atau karena enggak bisa senderan di masjid? Ya, boyoke wis apa? Udah kesakitan atau karena apa? Dicari sebabnya. Ya. Anda harus pintar-pintar mencari alternatif. Bapak malu ngaji di masjid. Ya sudah. Sementara waktu bapak belum mau ngaji di pengajian yang dilaksanakan di masjid, di rumah Anda ngundang ustadz ke rumah misalnya. Atau kalau misalnya Anda kesulitan biaya atau kesulitan waktu atau bapak belum mau menghadiri pengajian yang didatangkan ustadz ke rumah, ada satu nasihat, dua nasihat yang masuk ke telinga beliau, kemudian masuk ke hati beliau. Ya. Kemudian hatinya keras sekali. Sekeras-kerasnya hati manusia itu dengan izin Allah akan lunak ketika dilunakkan oleh siapa? Oleh Allah. Maka tugas Anda bukan ngatakan hati orang tua keras, tapi tugas Anda sekarang adalah mendoakan. Ya. Ya Allah lah, ya Allah berilah hidayah kepada ayah kami, ya Allah berilah hidayah kepada ayah kami. Terus gitu Anda doakan. Ya. Sebagaimana dulu Abu Hurairah mendoakan ibunya sampai ibunya masuk Islam. Doakan terus. Ya, jangan putus asa. Ya. Juga ikhtiar Anda sebagai anak harus tunjukkan ini loh. Anda ini kalau sudah ngaji, ya, semakin rajin ngaji maka semakin sopan, semakin sayang. semakin santun, semakin lembut, semakin berakhlak mulia, kalau ngomong semakin kromo, ya, tidak pakai bahasa yang kasar, semakin sabar, tunjukkan. Ya, harapannya ketika Anda meningkatkan kesopanan akhlak Anda kepada orang tua, harapannya nanti orang tua akan tergerak sendiri. Dunduk, kamu sih ngajinya di mana? Perasaan dulu ketika kamu belum ngaji enggak sesopan ini. Perasaan dulu ketika kamu belum ngaji tidak sehalus ini. Perasaan dulu ketika kamu belum ngaji belum tidak sesabar ini. Kok sekarang kamu jadi tambah sabar, jadi tambah lembut, jadi tambah halus? Kamu tuh ngaji di mana, Tonduk? Oh, teng Manarul Ilmi. Misal ya, enggak harus. Oh, teng Manarul Ilmi. Aku lu pengin diajak. Itu. Ya. Jadi berdakwah dengan akhlak mulia itu dahsyat. Mohon maaf waktunya habis. Ya, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menotas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Libur berapa pekan, Bu? 2 pekan, masuk lagi tanggal 24 Mei insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.